الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، kita masih di pelajaran yang ke-6 dan sampai di latihan ke-10 halaman 42. Halaman 42. Latihan 10 ini ya. Ini penggunaan dhanna ya, penggunaan dhanna. Kita baca perintahnya. Iqra'il mithalaini thumma rbit baina kullin minal jumlataini mustamilan anna wa'lam anna min akhawati inna. Bacalah dua contoh berikut, kemudian ikatlah di antara tiap dari dua jumlah dengan menggunakan anna, dengan menggunakan anna. Wa'lam, dan ketahuilah, dan ketahuilah, anna itu teman-temannya inna. Anna termasuk temannya inna, yang mana fungsinya adalah menasabkan isim dan merafakkan khabar. Menasabkan isim dan merafakkan khabar. Contohnya ada dua. Satu, huwa maridun, dia sakit. Huwa maridun, dia sakit. Maka ketika inna ini berada di tengah, maka dia dibaca anna, menjadi azunnu annahu, nah, bukan innahu ya, tetapi azunnu annahu maridun. Saya mengira atau saya menyangka bahwa dia sakit. Jadi tugas pian cuma menambah kalimat azunnu, kemudian dengan menambah setelahnya kalimat anna. Jadi ini penggunaan domir ya, penggunaan domir ketika dia dimasuki anna. Penggunaan domir ketika dimasuki anna. Huwa artinya apa? Huwa dia. Bagaimana bahasa Arabnya ya? Bahwasanya dia. Bahwasanya dia. Maka innahu. Sesungguhnya dia atau bahwasanya dia. Namun ketika ini berada di tengah, kita tambah azunnu. Azunnu. Ini kan berada di tengah innanya, maka berubah menjadi fathah. Azunnu annahu. Jadi tugas pian menambah azunnu, kemudian domirnya pian masukkan dengan anna. Nah, kalau huwa menjadi annahu ya. Kalau huma menjadi annahuma. Kalau hum annahum ya. Kalau hiya, ya kan dia seorang perempuan. Iya. Bahwasanya dia, nah. Saya menyangka bahwasanya dia sakit. Maka azunnu annaha. Nah, bukan annahia tetapi menjadi annaha ya. Bahwasanya dia. Kemudian dhamir anta, bahwasanya kamu. Bukan anna anta tetapi menjadi annaka. Menjadi ka. Bahwasanya kamu seorang perempuan. Maka menjadi annaki dan seterusnya ya. Ini perubahannya sama persis kalau dimasuki huruf jar atau isim. Rumahnya baituhu, sama persis ya. Rumah kamu baituka. Rumah saya baiti. Bahwasanya saya anni atau inni. Rumah kami baituna ya. Sesungguhnya kami anna atau inna. Anna sama persis kalau dimasuki dengan isim. Jadi tidak ada perubahan. Jadi huwa maridun, dia sakit. Nah, pian tambahkan adzunnu, adzunnu annahu maridun. Jadi salah kalau adzunnu inna, tetapi menjadi anna, ya, menjadi fathah. Adzunnu annahu maridun, saya mengira bahwasanya dia sakit. Bahwasanya itu anna, dia hu maridun sa sakit. Contoh yang kedua, al-mudarrisu maja'a, guru itu ma tidaklah datang. Ma ini manafi, artinya tidak. Al-mudarrisu, guru tersebut, maja'a tidaklah datang. Nah, pian tambah, adzunnu annal mudarrisa. Nah, perhatikan, kenapa fathah? Karena anna itu fungsinya adalah menasabkan isim, sama seperti inna. Jadi adzunnu, adzunnu annal mudarrisa. Maka ini menjadi fathah, sama seperti inna. Misal, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa bahasa Arabnya? Innallaha in Allah ghafurun. Jadi anna ini sama dengan in, inna. Ini fathah, kemudian ini dhammah. Misal, contoh yang lain, saya menyangka bahwa guru itu sakit. Nah, bahasa Arabnya adzunnu anna, ini tanpa harokat. Nah, kalau tanpa harokat begini, gimana bacanya? Adzunnu annal mudar bisa mari dun. Ini nasab fathah, ini dhammah rofa. Nasab fathah, ini rofa dhammah. Nah, ini dinamakan dengan isim inna, isim inna, atau isim anna, ya, karena kan anna. Isim anna, jabatannya sebagai isim anna, maka dia wajib fathah. Sedangkan ini namanya khobar anna, maka wajib dhammah. Kemudian, baru pian jawab dari nomor 1 sampai 10. Ya, dua-dua. Ya, silakan. Siapa yang mau duluan? Nomor 3 dan 4. Silakan. Nomor 3 dan 4. Dibaca dulu, Ustaz. Ya? Dibaca dulu, ya? Baca dulu. Hiya maridhatun. Nah, apa artinya? Dia sedang sakit. Enggak ada sedangnya, ya. Dia sakit. Ini isim fa'il atau sifat musyabbahah. Jadi tidak ada masa. Oh, kalau pian masa berarti fi'il. Jadi hiya maridun, dia sakit. Ya, kemudian pian rubah. Saya mengira bahwasannya dia sakit. Nah, bagaimana? Adzunnu annaha maridatun. Ya, adzunnu annaha maridatun. Saya mengira dia, bahwasanya dia sakit. Nomor 4. Huma tullabun. Hum itu hum. Hum deh, salah. Hum tullabun. Artinya? Mereka pelajar. Mereka para pelajar. Ya, mereka adalah para pelajar. Kemudian, pian masukkan adzunnu dan anna. Adzunnu annahum tullabun. Ya. Adzunnu annahum tullabun. Salah kalau inna, ya, tapi harus dibaca anna karena dia berada di tengah. Ini cuma 3 Ustaz yang datang. Oh, berarti 3-3 berarti. Satu lagi, nomor 6. Pian jawab. Al-maktabu maftuhatun. Itu maktabatu. Maktabu beda, maktab meja, maktabatu. Al-maktabatu maftuhatun. Artinya? Apa, di kantor, ya? Perpustakaan. Ya, perpustakaan itu terbuka. Ya, perpustakaan itu terbuka. Pian masukkan. Adzunnu annal maktabata maftuhatun. Ya. Adzunnu annal maktabata, ingat ya, setelah anna isimnya nasab fathah. Annal maktabata, khabarnya maftuhatun dhammah. Annal maktabata maftuhatun. Kemudian silakan yang lain gilirannya, nomor 1, 2 dan 5. Nomor 1, 2 dan 5. Anta tabibun. Artinya? Ya. Kemudian azunnu annaka tabiban. Tabi? Tabiban. Oh, enggak. Itu sebagai khabarnya. Jadi seperti jadi ka-nya sebagai isimnya. Nah, jadi annaka. Jadi tetap tabib itu dibaca rofa. Azunnu annaka tabibun. Ya. Nah, ini isimnya ya. Isim inna, isim annanya. Karena dia domir, maka dibaca apa adanya, annaka, annah, annaki, annahu, ya. Kemudian yang berubah, ini tetap, ya, afwan ini tetap dalam keadaan dommah. Ini isimnya, ini khobarnya. Khobar inna itu marfu dommah, ya. Nah, beda kalau isim zahir, bukan domir. Contoh, bahwasanya Allah, nah, innallaha, itu bentuk isim zahir. Kalau domir, maka dibaca apa adanya, innahu, innaha, tidak ada perubahan, dibaca apa adanya, innaki, innaka. Kalau dia isimnya, bentuknya isim zahir, ya seperti Allah, ustad, innal ustadha, nah baru pian baca, fathah, innal ustadha maridun, innal ustadha tabibun, dan seterusnya. Ini isimnya, ini khabarnya, khabarnya wajib, rafa, dhammah. Ya. Kemudian nomor dua. Dua minal Yabani. Ya, artinya? Dia dari Yaman. Dari? Dari Jepang. Yaban itu Jepang. Dia dari Jepang. Ya. Azunnu annahu minal Yabani. Nah, azunnu annahu minal Yabani. Saya mengira bahwa dia dari Jepang. Kemudian nomor lima. Anti jauh. Nah, kenapa pian baca anti bu, bukan anta? Jawanya itu. Iya bagus. Jawanya kenapa? Untuk mu'annas. Untuk mu'annas, masya Allah. Kalau mudzakarnya apa bu? Jawanu ya, jawan ya. Di buku ini tanpa harokat, tapi pian baca anti karena jawanya mu'annas. Maka antanya juga harus antinya harus mu'annas. Anti jawa, artinya apa anti jawa? Ya, kamu, tapi pian lawan pian seorang perempuan. Jadi pian, anti jau'a, kamulah lapar. Nah, pian berubah, azunnu. Azunnu annaki jau'a. Artinya? Saya kira kamu lapar. Ya, saya kira bahwa kamulah lapar. Kemudian nomor 7, 8, dan 9. Nah, sampai 10 gin, habis akan pian. 7, 8, 9, 10. Al-kahwatu baridatun. Artinya? Ya, kopi. Kopi panas. Bukan sebaliknya. Dingin. Nah, kopi itu di dingin. Ya. Azunnu annal kahwata baridatun. Ya, artinya? Saya mengira bahwa kopi, bahwasanya kopi panas. Dari datun dingin. Kalau panas bahasa Arabnya apa bu? Harun. Iya, hanya panjang. Hanya panjang, roknya pakai tasydid. Harun. Ini kalau muzakkar harun ya. Kalau muannas tinggal tambah tak marbutoh. Haratun. Sama kayak baridun, baridatun. Baridun muzakkarnya, baridatun muannasnya. Kemudian nomor 8. Muhammadun jahaba ila Makkata. Ya, artinya? Muhammad telah pergi ke Mekah. Ya. Ajunnu anna Muhammadan jahaba ila Anna Muhammad Muhammadan ya. Jahaba ila Makkata. Ya, artinya? Bahwa saya mengira bahwa Muhammad telah pergi ke Mekah. Ya. Ini mengira ya, berarti biasa salah ya. Jadi maksud dari ungkapan ini azunan, saya menyangka ini berarti sebelumnya dia salah sangka. Kemudian nomor 9. Fatimatu ya. Fil maktabati. Ya. Fatimah di perpustakaan. Ya. Ajunnu anna Fatimata fil maktabati. Ya. Saya mengira bahwa Fatimah di dalam perpustakaan. Ya. Nomor 10. antum mudarrisuna. Ya, artinya kamu, bukan kamu, antum banyak. Kalau bahasa banyak, bahasa Indonesia antum itu satu orang. Antum mau kemana? Itu bahasa Indonesia. Tapi ini bahasa Arab, berarti banyak. Antum, kalian. Nah, kalian, kalian para guru. Ya, kalian adalah para guru. Kemudian pian ganti. Azunnu annakum mudarrisuna. Ya, azunnu annakum mudarrisuna. Saya menyangka kalian para guru. Para, bahwa kalian adalah para guru. Kemudian, oh ini tentang bilangan ya. Ini sudah dijelaskan kepada Bapak, kita jelaskan kembali. Iqra ma yali, latihan 10, disuruh cuma membaca. Bacalah berikut ini. Nah, itu 11 sampai berapa? Sampai 20. Perhatikan dari, nah jadi ulang-ulang kembali, ini masalah adat ma'dud bilangan dan yang dibilangkan ya. Nah, kalau bilangan 11 sampai 12, perhatikan 11 sampai 12 di situ contohnya 11 siswi ya, maka ihda asyrata talibatan. Dan 12 siswi ithnata asyrata talibatan. Nah, jadi ada istilah adat dan ma'dud. Adat dan ma'dud. Adat itu bilangan, ma'dud yang dibilangkan. Contoh misalnya 5 buyutin. Semua kamu masih ingat? Ini bilangannya tunggal ya. Maka ini ketika ini mudzakkar, maka ini wajib muannats. Kalau bilangan tunggal dari 3 sampai 9. Ketika baitun ini mudzakkar, baitun kan mudzakkar, maka limanya harus muannats. Ini disebut dengan adat bilangan kan 5. Rumahnya disebut dengan ma'dud yang dibilangkan. Yang disebut bilangan yang dibilangkan ya, atau benda yang dihitung ya. Ini adat, ini ma'dud. Nah, kembali kepada bilangan murakkab. Ini namanya bilangan murakkab yang tersusun dari 2 kata. Murakkab namanya lebih dari 1. 11, 12 itu lebih dari 1. Murakkab namanya. Nah, untuk 11 dan 12 maka adatnya harus sama dengan ma'dudnya dari sisi mudzakkar dan mu'annas. Maka 11 siswa, maka dua-duanya harus mudzakkar. Ahada asyara, ini mudzakkar, bukan ihda asyarata. Taliban, taliban, ini kan siswa. Ini mudzakkar, ini mudzakkar. Kenapa? Karena ma'dudnya mudzakkar. Jadi harus sama. Kalau 11 dan 12. Kalau muannasnya, maka 11 siswi ihda asyrata. Nah, ini shin boleh pian sukunkan, boleh pian fathahkan. Boleh. Maka ihda asyrata kah? Ihda asyrata boleh. Nah, maka to libatan. Nah. Ya, jadi kalau muannas ma'dudnya, maka 11 ini semuanya harus muannas. Kemudian yang 12 sama. 12 juga sama. 12 siswa, maka ifna asyara. Taliban. Kalau siswi, maka 12-nya harus dimuannaskan. Ifnata, ifnata asyrata atau asyarata boleh 2. Boleh 2 harakat. Nah. Talibatan. Nah. Jadi untuk 11 dan 12 maka adatnya ini, bilangannya ini harus mengikuti ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, wajib mudzakkar. Dia mu'annas, maka wajib mu'annas. Namun hitungan berapa tadi? 11 dan 12. Adapun 13 sampai 19 maka adatnya, satuan kecilnya harus berbeda dengan ma'dudnya. Nah, perhatikan. Ini 13 sampai 19. Maka 13 siswi. Nah, 13 satuannya 3-nya harus mudzakkar, kan siswi ma'adudnya mu'annas, maka falasa falasa asyrata. Nah, ini malah mu'annas. Tolibatan. Nah, kalau ma'adudnya mu'annas, maka pecahan satuannya, tiganya ini harus mudzakkar. Namun sepuluhnya harus mu'annas. Nah, jadi yang berbeda itu adalah satuannya. Nah, maka kita balik. 13 siswa berarti fala fata. Ini harus mu'annas. A, asyara. Nah, tidak bisa fala fata asyrata, dua-duanya mu'annas enggak bisa. Atau fala fa asyara, dua-duanya mudzakkar enggak bisa. Ini juga pun harus berlawanan, ya. Ini mudzakkar, mu'annas, mu'annas. Kemudian 13 siswa. Maka toliban. Jadi ini ma'dudnya, ya, ketika dia mudzakkar, nah maka pecahan satuannya tiganya harus mu'annas. Nah, itu ini itu bahasa Arab, ya. Luasnya bahasa Arab. Jadi 13 untuk laki-laki dan perempuan dia berbeda. Dan ingat, bilangan 11 sampai 19 ini bilangannya mabni. Mabni itu tidak berubah ujungnya, selamanya fathah. Mau dimasuki min, tetap min salasa asyrata. Nah, kan kalau normalnya ketika dimasuki min maka dia kasrah. Namun ini mabni. Isimnya mabni. Apa mabni? Ujungnya tidak berubah. Mau pian masukkan inna, tetap fathah. Pian masukkan kana, tetap fathah. Pian masukkan huruf jar, tetap fathah. Selamanya dia tidak berubah. Maka apa bahasa Arabnya? Saya berpapasan dengan 13 siswi. Nah, maka bahasa Arabnya marartu bi, nah, 13 ya. Bi fala fa. Nah, tetap fala fa. Asyrata to libatan. Nah, to libatan. Ini dimasuki huruf jar, namun karena mabni, namanya mabni, ujung kalimat ini selamanya fathah, tidak berubah. Namun tadi bilangan 11 sampai 19, kecuali bilangan 12. Nah, ini pengecualiannya. Kalimat isna dan isnata ini dia bisa berubah. Ini persis sama seperti isim musanna. Isim musanna ketika dimasuki min, maka ini alifnya menjadi apa? Menjadi ya. Menjadi ya. Coba ulun tanya, apa bahasa Arabnya dua rumah? Baitani atau baitaini? Nah, baitani dan baitaini. Pertama dengan alif, yang kedua dengan ya. Nah, ini sama. Bisa menjadi alif, bisa menjadi ya. Kita masukkan min, maka min ifnai. Nah, minafnai menjadi ya. Nah, min ifnatai menjadi ya. Cuma bilangan duanya saja. Adapun asyaroknya, asyarata tetap mabni selamanya fathah. Ingat, tadi bilangan 11 sampai 19, dia ujungnya tidak berubah. Mau dimasuki huruf jar berapa pun dia tetap fathah dua-duanya, kecuali 12, yang duanya saja alif bisa menjadi ya. Alif bisa menjadi ya. Menjadi ya kalau dimasuki huruf min. Ya, itu namanya apa? Bilangan murakkab 11 sampai 19. Kemudian 13 siswi salasa asyrata talibatan. 16 siswi sita asyrata talibatan. Kalau dia siswa, maka sitata asyara taliban. Bukan asyra ya. Nah, kalau asyrata kan boleh pian baca dua, sinnya sukun atau fathah. Tapi mudzakkar ini cuma fathah saja. Bukan salah fata asyra salah. tetapi salasata asyara saja. Tapi kalau asyrata, boleh pian asyarata, boleh asyrata. Ya. Kemudian 17 siswi. Nah, sab'a asyrata talibatan. Kalau mudzakkar, sab'ata asyara taliban. 18 siswi, tamaniya asyrata talibatan. Jadi 18 tamaniya, ya. Tamaniya. 18 tamaniya. Ini yang tamaniya, ya. Asyrata talibatan. Kalau mudzakarnya, maka tamaniyata. 18 siswa. Asyara taliban. Nah, tamaniya asyrata talibatan, ya. Ma'dudnya mu'annas. Kalau ma'dudnya mudzakar, maka tamaniyata asyara taliban. Kemudian 19 tis'a asyrata talibatan. Kalau mudzakarnya, maka tis'ata asyara taliban. Nah, kemudian 20. Nah, di sini ada penambahan 20. 20 ini bukan adat murakkab, ya. Karena dia cuma satu kata, kan? Kalau murakkab dua kata. Kalau 20, nah perhatikan, isyrun, maka bahasa Arabnya adalah isyrun. 20 siswa. Siswi atau siswa, ya. Nah, perhatikan. Kalau 20, maka tidak dibedakan apakah ma'dudnya mudzakkar atau mu'annas. Nah, mau dia 20 siswa, isyruna taliban. Mau dia 20 siswi, isyruna talibatan. Tetap kalimatnya apa? Isyruna, ya, isyruna. Beda dengan ini, ada perubahan. Tapi kalau ini mau ma'dudnya mu'annas atau mudzakkar, maka tetap isyruna. Ya. Kemudian, ada pertanyaankah dulu sebelum kita lanjut? Masalah bilangan tadi. Silahkan. Masalah bilangan. Reda? Ya, kita lanjut. 12. Iqra' ma yali. Bacalah berikut ini. Maktubhu, kemudian tulislah, kemudian tulislah, ya, tulislah dia ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil hurufi, disertai menulis nomor-nomor yang datang, ya, padanya dengan huruf-huruf. Jadi di sini perhatikan, 1 sampai 11 ini ditulis dengan apa? Dengan angka. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Dengan huruf. Contoh misalnya nomor 1 kan 19. Ulun ganti 15. 15 kan Arabnya 1 kemudian 5. Berapa umurmu? Umurku 15 tahun. Bahasa Arabnya apa? Berarti kam sinnuka? Jawaban ulun sini. Nah, sanah nya mudzakkar muannas. Muannas. Maka 9-nya harus mudzakkar. Sini tis'a. Itu jawabannya, ya. Ya, nomor 1 ulun jawab. Sini tis'a asyrata sanatan. Perhatikan. Kita harus tahu dulu ma'dudnya sebelum menentukan apakah mudzakkar muannas. Patokannya ma'dudnya. Ma'dudnya tahun, ya. Muannas. Nah, sanatan kan 19, perintahnya ini pian sebutkan hurufnya, ini kan angka, pian sebutkan hurufnya. Maka umurku 19 tahun, tahunnya mu'annas, maka 9-nya harus mudzakkar. Nah, maka tis'a asyrata sanatan, sinni tis'a asyrata sanatan. Tis'a, ya, bukan tis'o, bukan tis'i. Dia mabni alal fathi, mabni fathah dua-duanya. Nah, ya. Kenapa tis'a bukan tis'ata? Karena ma'dudnya mu'annas. Ini mu'annas, maka sembilannya harus mudzakkar. Ya. Silahkan mikrofonnya. Nomor 246. 33. 2, 4, dan 6. Qara'na arba asyrata arba'a asyrata ya safhatan min hadzal kitabi bi min hadzal kitabi ya artinya apa Bu? Kami telah membaca 14 Safa itu halaman. 14 halaman dari kitab ini. Ya, kami telah membaca 14 halaman dari kitab ini. Kenapa Pir menyebutkan arba'a, kada arba'ata aja? Karena tadi maksudnya yang safhanya mu'annas. Ya, jadi arba'a asyrata safhatan. Ya. Kemudian nomor 4. Hada fundukun ya. Ya, fundukun. Hada fundukun saghirun. Ya. Fihi. Nah, ini 12 Bu ya. Kalau 12 ma'dudnya sama. Isnata asyrata. Ya. Ghurfata faqat. Nah, artinya apa? Ini adalah funduk itu hotel. Ini adalah hotel yang kecil. Ya. Di dalamnya 12 kamar saja. Nah, di dalamnya ada 12 kamar saja. Karena halus tadi. Kemudian nomor 6. Ana hafiztu salasa ya. Asrata suratan. Suratan. Ya, tan ya suratan. Artinya saya menghafal 13 surat. Ya. Ada yang ketinggalan? Ya bujur. Jadi ada yang ketinggalan yang ulun ingin jelaskan. Bilangan 11 sampai 20. Nah, maksudnya itu mansub fathah tanwin ya. Jadi 11 siswi sampai 20 siswi. Nah, maka dia fathah tanwin fathah ya. Baitan, taliban, talibatan. Dan tidak pian jamakkan ya, bukan tulaban, bukan talibatin, bukan, tetapi dia mufrad talibatan dan tanwin fathah. Kalau pian belajar nahu, i'rabnya itu sebagai apa Bu? Tamyiz ya. Kalau kita belajar nahu, i'rabnya sebagai tamyiz, sebagai penjelas. Jadi ini wajib setelah bilangan 11 sampai 20. Nah, ma'dudnya wajib tanwin fathah. Wajib tanwin fathah dan bentuknya isim mufrad. Dan bentuknya isim mufrad. Ya. Kemudian nomor 6. Sudah ya, nomor sudah tentu ya? 8 ya? Sudah. Oh, sudah ya. Apa itu? Ya. Kemudian nomor 1, 3 dan 5. 1, 3, dan 5. Sudah lah ya. Berarti 3, 5, 7. Fiha dihi hafilati. Fiha itu bukan alif lam. Fiha dihil hafilati. Fiha dihil hafilati. Nah. Sama niyata. Ya. Asyara. Rok. Ya. Rok. Rokiban. Ya. Rokiban. Terus. Wa khamsa asyrata rakibatan. Ya, artinya apa Bu? Di dalam bis ini ya ada 18 penumpang laki-laki. Maaf. Dan 15 penumpang wanita. Ya, jadi rakib itu penumpang laki-laki, sedangkan rakibah penumpang perempuan. Oh, ini jadi menggabungkan adat ma'dud muzakkar dan mu'annas. Ya, Masya Allah. Kemudian nomor 5. Usmanu lahu wa is. Usmanu lahu isnata. Itu kalau 11. ahada asyara ibnan wa isnata asyrata bintan. Iya, masyaallah. Jadi yang terjemahkan Utsman memiliki 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Nah, produktif bininya berarti ada berapa? Berarti 23 anak ya. Utsmanulahu. Kenapa pian baca ahada bukan ihda? Karena madudnya ibnan itu muzakkar. Muzakkar, maka harus sama bilangannya, ya. Kenapa 12 tadi ifnata? Karena madudnya muannas. Ya, jadi kalau 11 12 maka madudnya muannas, dia muannas. Madudnya muzakkar, dia muzakkar. Naam. Kemudian nomor 7. Dua pulang dua. Ya. Di hadzal mustasyfa. Ya. Tis'ata asyara tabiban. Ya, terus wa sab'a asyrata tabibatan. Ya, terjemahkan. Di rumah sakit ini ada 19 dokter laki-laki dan 17 dokter perempuan. Ya, masyaallah. Kemudian berikutnya habis akan 4 ya. 4 9 10 11. Silakan. Nomor berapa? 8 ya. 8 9 10 11. Qara'na al-yawma ya apa? Qara'na al-yawma. Apa Ustaz? Yauma. Dia dzarab mansub sama seperti amama, khalfa. Berarti qara'na al-yawma. Yauma, ya. Qara'na al-yawma samaniyata samaniya asyrota kalimatan jadidatan. Ya, artinya hari ini kami telah membaca 18 kalimat baru. Ya, kalimat yang baru. Kenapa pian baca jadidatan? Karena sifat dari kalimat. Sifat ya. Kalimatannya fathah tanwin, maka jadidatan juga fathah tanwin. Kemudian nomor 9. Hadzal qalamu bi arba'a asyrata rubiyatan. Iya. Jadi dia mabni ya, tidak pian kasrahkan walaupun dimasuki huruf jar. Artinya pena ini harganya 14 rupiah. Ya, rupiah itu rupiah apa? Rupiah kita ya. Rupiah juga rupiah, rupiah. Kalau India juga namanya rupiah ya. Kalau alam sih kayaknya bisa kemungkinan dua, karena orang India banyak juga di Saudi. Pulpen ini harganya 14 rupiah. 14 rupiah enggak, berarti rupiah ya. 14 rupiah enggak ada. 14 rupiah ya, India berarti. Kemudian 10. Fi hadhil imarah, imarati bukan Ustaz. Imarati. Imarati. Ya. Sita asyrota syaqqatan. Ya, syaqqah itu di bawah hotel ya. Syaqqah itu semacam losmen lah. Di bawah apartemen ya. Apa di bawah hotel intinya. Imarah itu bangunan. Berarti artinya di dalam bangunan ini ada 16 losmen. Ya, sebentar mencari syaqqah. Oh, bangunan. Syaqqah. Dulu sering membahasnya syaqqah-syaqqah. Syaqqah ya apartemen ya. Apartemen. Atau tempat tinggal sih bisa sebenarnya. Apartemen ya. Jadi bangunan ada apartemennya. Ya, betul. Syaqqah apartemen. Kemudian nomor 11. Fi hadzal fasli isruna talibatan. Ya, di kelas ini ada 20 siswi. Nah, jadi kalau 20 mau dia ma'dudnya talibatan taliban, tetap isruna, tidak ada perubahan. Kemudian latihan 13. Uktubil a'dada min 11 ila 20 min ihda asyrata ila 20 waj'al kullan minal kalimatil atiyati tamyizan laha. Nah, tulislah bilangan-bilangan dari 11 sampai 20 bebas ya. Dan jadikan setiap dari kalimat-kalimat berikut menjadi tamyiznya. Tamyiz itu madud maksudnya. Tamyiz itu adalah madud. Jadi tamyiz itu setelah bilangan 11 sampai 20 ada isimnya, maka itu disebut dengan tamyiz. Arabnya adalah tamyiz. Nah, coba mana tadi? Misal ya, belum jelaskan makna tamyiz. Kan i'rab itu ada namanya fa'il, ada namanya maf'ul bih, itu namanya i'rab. Fa'il adalah pelaku. Nah, contoh misalnya tanpa harakat jalasa. Nah, tanpa harakat. Ketika ada kalimat seperti ini pasti ulun domahkan. Kenapa? Karena dia sebagai pelaku dari duduk. Namanya fa'il. Nah, i'rabnya sebagai pelaku, maka wajib dommah. Karena fa'il itu rofa, dia dommah. Nah, kemudian ketika ulun bikin contoh lagi darabtu. Nah, saya telah mukul Muhammad. Nah, maka kenapa ulun fathahkan Muhammadan? Ini dommah, ini fathah. Karena ini sebagai maf'ul bih. Nah, i'rabnya sebagai maf'ul bih. Apa maf'ul bih? Yang kena perbuatan, yang kena pukul. Ketika isim ini menjadi kena perbuatan, yang kena pukul, maka wajib difathahkan. Nah, namanya i'rabnya adalah atau jabatannya sebagai maf'ul bih. Nah, ada lagi istilahnya tamyiz. Tamyiz ya. Tamyiz ini ringkasnya, sederhananya maknanya adalah penjelas isim yang mubham, yang masih belum jelas. Penjelas isim yang masih belum jelas. Contoh, misal, ishtara itu, saya membeli. Ishtara itu, saya membeli 20. Jangan, saya membeli 13. Salasa asyrata, saya membeli 13 mobil. Sebutin. Isyara itu salasata asyarata. Nah, belum masukkan tamyiznya. Perhatikan. Saya telah membeli 13. Isyara itu salasa asyarata. Ini dari sisi susunan dia telah sempurna. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Ini fi'ilnya ishtarai, fa'ilnya tu, talasanya menjadi maf'ul bih. Namun dari sisi susunan ini sudah sempurna. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Sebagaimana ini fi'il, fa'il, maf'ul bih, sudah sempurna dari sisi susunan. Namun dari sisi makna belum sempurna. 13 apa yang dibeli? Maka dimasukkanlah kalimat tamyiz sebagai penjelas dari 13 ini. Nah, kok tamyiz nih? 13 apa? 13 mobil. Saya rotan. Nah, jadi secara susunan ishtaraitu thalatha asyrata, saya telah membeli 13. Sudah sempurna fi'il, fa'il, maf'ul bih. Namun dari sisi makna belum sempurna. Yang saya beli 13 apa? Baru diperjelas, ditamiskan dengan sayyarah. Contoh yang lain. Contoh yang lain sama seperti ini, darabtu tadi. Nah, contoh yang lain, saya memukul 11. Nah, darabtu ihda asyrata. Asyarata, saya telah memukul 11. Ini dari sisi susunan kan sama seperti darabtu Muhammadan. Sudah sempurna fi'il, fa'il, maf'ul bih. Saya mukul 11. Ini sudah sempurna dari sisi susunan. Namun dari sisi makna masih tidak sempurna. saya memukul 11. 11 apa? Baru dimasukkan tamisnya. Misalnya sapi bakorotan. Nah, maka ini tamisnya penjelas dari yang mubham, yang samar dari kalimat 11. Itu namanya tamis. Nah, di sini ujar penulis, pian bikinkan tamis-tamis, namun tamisnya berupa di bawah ini. Kitab, talibah, daqiqah, apa mana daqiqah? Menit, daqiqatan, menit. Yaumun, hari. Sayaratun, mobil. Rojulun, seorang laki-laki. Sanatun, tahun. Qaryatun, desa atau kampung. Ya, desa atau kampung. Talibun, siswa. Bebas dari 11 sampai 20. Nah, ayo. Atau ulun bikin pertanyaan sendiri ya. Ya, ulun bikin pertanyaan, Gintian yang menjawab. Ya, silahkan gilirannya. Ini ada berapa nih? Tiga-tiga ya. Jumlah pian itu kan tiga soal. Kitab dulu. Apa bahasa Arabnya? 18 kitab. Samaniyata asyara kitaban. Ya, samaniyata asyara kitaban. Kemudian 11 siswi. Sama kayak di contoh, Ustaz. Ada, sama. Persis di contoh. 12 ya. Siswi. Sama juga. Ini siswi sudah dipakai di contoh depan. Sudah, ini. Oh. Berarti 18 deh, 18 siswi. Ini kan tamisnya semua siswi, Ustaz. Yang di atas itu loh contoh. Oh, iya dah. Berarti gantiin. Kalimatnya kucing. Kucing bahasa Arabnya apa? Kitun. Kitun, taunya pakai tasydid ya. Kitun. Nah. Apa bahasa Arabnya? Saya telah memukul 11 kucing. Ini contoh aja. Saya telah memukul 11 kucing. Dorobtu ahada asyara kitan. Ya, ahada asyara kitan. Kitan, ya. Oleh. Pakai to, kitan. Kemudian daqiqah, menit. Nah, apa bahasa Arabnya 12 menit? Menit aja daqiqah. Ithnata asyrota daqiqatan. Ya, ithnata asyrota daqiqatan. Ya, kemudian berikutnya 20 hari. 20 hari. Silahkan gilirannya. Isyruna yauman. Ya, isyruna yauman. Nah, kemudian 13 mobil. Arba'a asyrota sayyaratan. Ya, sayyaratan. Kemudian 15 laki-laki. Khamsata asyara. Ya. Rajulan. Ya, rajulan. Rajulan. Ya, khamsata asyara rajulan. Kemudian berikutnya 11 tahun. Ihda asyarata sinatan. Sanatan. Ya, ihda asyarata sanatan. Kemudian 19 kampung atau desa. Tis'a asyarata karyatan. Ya, kemudian 17 siswa. Sab'ata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Ya, itu tentang bilangan ya. Kemudian langsung lanjut latihan. Ada pertanyaan silakan terkait adat dan ma'adat ini. Ada? Insyaallah ya, paham. Insyaallah dipahami. Kemudian 14. Nah, ini beda lagi pembahasannya. Iqra'il mithala. Bacalah contoh. Seperti biasa ya, ketika penulis ingin memberikan latihan, beliau banyak menyebutkan contohnya dulu agar bisa kita kiaskan. Nah, subhanallah ya. Iqra'il mithala, bacalah contoh. Summa thumma mla'il faragha. Kemudian isilah yang kosong, faragh itu yang kosong, bima yali, pada berikut ini ya, ala ghirarihi. Apa makna ghirar ya? Bentar. Sesuai dengan contoh atau modelnya, bacalah contoh berikut, kemudian isilah yang kosong berikut ini sesuai dengan contohnya. Ghirar itu mananya contoh atau modelnya. Perhatikan, Hamidun jau'anu. Nah, itu tanpa tanwin ya, jau'anu Bu ya. Itu kan pakai tanwin kedepian. Itu keliru, jau'anu tanpa tanwin. Hamidun jau'anu, Hamid lapar. Bawahnya, kalau mu'annaf, Maryamu jau'ana. Jadi, kalau dia mudzakkar wazan fa'lanu. Kalau dia mu'annaf, wazan fa'la. Bagaimana jamaknya? Wazan fi'alun. Sekaligus pian belajar wazan jamaknya. Baik laki-laki maupun perempuan, maka wazannya fi'alun. Nah, ini Masya Allah. Jadi ini namanya adalah sifat ya, namanya adalah sifat. Sifat wazan fa'lan dan fa'la. Namanya adalah si sifat. Jadi sifat wazan fa'lan ya, kalau mudzakkar maka wazan fa'lanu. Mudzakkar ya. Kalau mu'annaf maka wazan fa'la. Ini mudzakkar, ini mu'annas. Ini mudzakkar, mu'annas. Jamaknya baik laki-laki maupun perempuan sama wazan fi'alun. Nah. Fi'alun. Contoh. Ghadiba artinya marah. Maka sifat dia marah. Nah. Maka bahasa Arabnya kalau laki-laki huwa ghadbanu, ghadban ya. Contohnya ghadiba telah marah. Sifatnya yang marah, maka ghadbanu. Atau pemarah bisa ya, dia sifat pemarah. Kalau perempuan menjadi ghadba. Perempuan itu pemarah, maka ghadba. Kalau para laki-laki itu pemarah atau para perempuan itu pemarah sama, maka ar-rijalu ghidabun atau an-nisa'u ghidabun. Nah, jadi ini untuk laki-laki dan perempuan. Jadi para laki-laki itu pemarah, maka bahasa Arabnya ar-rijalu ghidabun. Wazan fi'al ghidabun. Untuk para perempuan, imra'atun an-nisa'u, ini banyak para perempuan itu pemarah-pemarah. Maka sama ghidabun. Nah, jadi kita di sini belajar tentang sifat wazan fa'lan. Sifat wazan fa'lan. Kayak Hamdan, nah, Salman, Sakron itu sama. Makanya banyak nama orang ya. Salima kan selamat. Yang selamat sifatnya Salman. Itu laki-laki, kalau perempuan Salma. Nah, yang memuji, memuji kan fiilnya Hamida. Wazan fa'lan Hamdan, laki-lakinya, perempuannya Hamda. Nah, dan seterusnya. Nah, ini pian bikinkan contoh ya. Contohnya berarti pian sebutkan yang mu'annasnya dan jamaknya ya. Jadi contoh Hamid jau'an, maka pian sebutkan yang mu'annasnya. Bebas mau nama laki-laki, mau perempuannya apa, atau Maryam saja misalnya. Kemudian juga pian sebutkan jamaknya, jamak laki-laki dan perempuan. Contoh misalnya Hamdan ya. Maka misal Muhammadun Hamdanu, Muhammad itu memuji. Perempuannya Maryamu Hamda. Untuk jamaknya bisa samakan kitab At-Tullabu Himadun. Kalau muannatsnya yang jamak At-Talibatu sama Himadun ya. Jadi Tuhan sebutkan yang muannatsnya kemudian yang jamaknya. Ya, silakan nomor 2. Silakan nomor 2. Syaban artinya kenyang. Yang Ibrahim itu kenyang. Nah, itu untuk laki-laki. Yang perempuannya bagaimana? Fatimatu Saba'a. Ya, Syaba'a kenyang. Kemudian para siswa itu kenyang-kenyang. At-talibatu Siba'un. Ya, Siba'un ya. Kemudian kalau menyebut pakai sin itu artinya Siba itu binatang-binatang buas. Siba artinya binatang buas. Kalau Shiba yang kenyang-kenyang. Jadi para siswa atau para siswi yang kenyang-kenyang maka At-tullabu Shibaun atau At-talibatu Shibaun. Kemudian nomor 1. Nah, ini lawan ini Atsyan yang haus. Atsyan yang haus silahkan. Jangan mengatakan anak Atsyan ya. Ini haus taus. Kata baik maknanya tidak menunjukkan baik atau tidak menunjukkan buruknya. Atsyan yang haus. Silahkan. Khalidun. Khalidun Atsyanu. Ya itu mudzakarnya. Yang muannasnya pian ganti nama perempuan. Beda. Bebas Khalidah bisa Khalidatu atau yang lain. Khalidatun. Tanpa tanwin Khalidatu. Atsya. Ya. Kemudian untuk jamaknya para siswa itu haus-haus. Nah. At-tullabu. At-tullabu itashun. Ya, itashun. At-tullabu itashun. Ya. Kemudian ghadban nah, sudah tadi. Belum ganti dengan sakron. Sakron itu mabuk ya. Sakron itu mabuk. Sakron mabuk. Nah, pian ganti. Sakronu. Nah, ghadban kan sudah. Jadi guru itu mabuk ini contoh saja. Al-mudarrisu sakron. Untuk muannasnya, misalnya Fatimah itu mabuk. Gimana bahasa Arabnya? Fatimah itu syakro. Ya, pakai sin bukan shin. Oh iya. Sin biasa. Fatimatu sakro. Nah, kalau dia jamak para siswa atau siswi itu mabuk-mabuk contoh saja. At-tulabu sikarun. Ya. Dan at-talibatu sikarun. Ya. Kemudian malas kaslanu malas. Nah, untuk malas maka jamaknya bukan wazan fi'al. Ternyata orang Arab menggunakan kusala. Nah, itu jamaknya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ya silakan. Yusuf itu malas atau pemalas. Ini kan sudah dijawab. Yusufu kaslanu. Ya. Yang perempuannya. Siapa ya? Maryamu. Maryamu kasla. Nah, jamaknya laki-laki maupun perempuan. At-tulabu atau at-tolibatu kusala. Ya, kusala. Ini berbeda dengan yang lain, kalau yang pemalas ya kaslanu tadi untuk jamaknya maka wazan fu'ala kusala ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi apa bahasa Arabnya para siswi itu malas-malas. Nah, maka pian boleh menggunakan at-talibatu kusala. Untuk laki-laki at-tullabu kusala sama ya. Ya, masih ada. Nanti kita bahas latihan ke 15 ya. Ini tentang isim istifham yang dimasuki huruf jar. Nah, insya Allah ya. Ini pelajaran ke-6 ini banyak sekali kaidah-kaidah berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi isim istifham pertanyaan ya. Contoh misalnya Apa ini? Bahasa Arabnya apa? Madza kan? Madza. Ma ya, apa ini bisa? Ma hadza, apa ini? Ma, nah, ma hadza. Ma-nya panjang, apa ini? Tapi kenapa? Ya. Kenapa? Nah, maka bahasa Arabnya apa? Lima. Nah. Ma-nya dimasuki huruf jar, maka tanpa alif. Nah, itu Masya Allah. Itu bahasa Arab ya. Nah, jadi ada kaidah-kaidah yang harus kita pelajari ketika penulisan istifham, pengucapan istifham yang benar. Ya. Ketika ma-nya panjang, apa ini? Kemudian kita rubah kepada, dimasuki huruf jar li, kenapa? Mananya kenapa? Maka ma-nya menjadi, alifnya menjadi hilang. Lima, kenapa? Nah, itu nanti kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kah? Silakan. Ini cukup banyak dari pelajaran yang kita pelajari tentang adat tadi, tentang sifat wazan fa'lan tadi ya. Silakan yang ingin bertanya. Ada? Kita cukupkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.